andai kata kita beramal seperti menggenggam pasir, tetapi kalau kita tidak pandai menjaga niat, maka hilanglah pasir ini. Hilang pula semua amal kebaikan kita. Andai kata kita memperbanyak amal, tapi kita termasuk orang yang sering menyakiti orang lain, muflis, maka hilang pula amal kebajikan kita. Maka jagalah niat sebelum kita beramal, dan jagalah selalu akhlak ketika sudah beramal, agar tidak hilang ganjarannya seperti hilangnya pasir ini.